Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi min tabi'ihim bi ihsan. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus, wabil khotil al-sa'adha Yai Hasan Mubarakil al-Abba. Dan kita tahu ini adalah penghati pengasuh Pondok Pesantren Putri Menggung dan Sulus dan Guru Bunya ini menghati undangan hadirin dan hadirat santri dan santri yang berbahagia. Alhamdulillah, ini sesungguhnya adalah hari rayanya saya. Jadi intisan itu riyo-riyo saya. Mestinya bukan pengajian, riyo-riyo santri pengajian. Pengajian itu setahun mengaji. Mestinya makan itu nih hari rayanya santri makan. Tapi ini tak ngaji benar tidak panjang. Alhamdulillah. Kita ini diberkahi oleh Allah sebuah sistem pendidikan yang namanya pesantren. Ini benar-benar satu sistem pendidikan yang sebelumnya tidak dikenal. Cara seperti ini tidak dikenal sebelumnya. Ini hanya dikenal di Nusantara, terutama di Jawa. Jadi pendidikan dengan model pesantren khas Indonesia, khas Nusantara. Makanya namanya itu pesantren. Pesantren itu bukan bahasa Arab. Pesantren itu bahasa Jawa. Pengasuhnya ya kiai. Kiai itu juga bukan bahasa Arab. Makanya kalau kiai ngumpul dijamakkan menjadi kuyaha, itu juga enggak pas. Anak-anak kiai gus. Begitu kumpul dijamakkan menjadi gawagis, itu juga enggak pas. Karena ini memang khas Indonesia. Enggak ketemu rumusnya. Ada tempat namanya pesantren. Makanya orang-orang kalau meneliti pesantren itu kadang keliru. Keliru karena tidak membayangkan ada satu sistem yang sebelumnya tidak dikenal. Dalam perjalanannya tidak dikenal. Tiba-tiba orang Indonesia untuk pesantren. Dengan hasil yang maksimal. Islam begitu ketemu sistem pondok pesantren, Islam ini maksimal dalam pembelajaran menjadi sangat maksimal. Apa yang digariskan oleh Allah dengan konsep besar dalam satu ayat, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Itu hanya bisa dipenuhi oleh pesan pesantren. Jadi sistem pembelajaran untuk membentuk manusia dengan karakter dasar yang insyaallah yang takut kepada Allah, ini ketemunya di pesantren. Hari ini di luar pesantren sangat susah membentuk karakter yang insyaallah. Membentuk ulama gampang hari ini. Kenapa? Perangkat-perangkat modern memungkinkan orang untuk cepat mendapatkan ilmu. Tinggal download. Tinggal share it. Itu gak ada orang sekarang bodoh. Saya cari orang gak bisa baca itu susah. Saya cari orang bodoh gak ngerti agama itu jarang sekarang. Semuanya pintar. Yang penting bisa beli kuota itu pintar. Yang penting handphonenya gak kehabisan kuota. Orang pintar. Karena apa? Bisa share it. Bisa belajar. Apalagi sekarang ada kiai yang sangat terkenal yang punya kemampuan linguik, namanya Syekhul Google atau yang kita kenal dengan Kiai Google. Ini alime masya Allah. Gak ada sekarang kiai yang bisa ngalahkan Kiai Google, ini gak ada. Saya ini sama Kiai Google benar sama langsung berminyak. Kiai Google itu segala tahu, mulai dari cara ngaji sampai cara berjudi, ini ngerti. Kiai Google ini jalan menuju masjid sama jalan menuju pantai pijet, tahu Google ini alim, ini Kiai alim. Makanya untuk terus kaget kalau ngomong ini apa? Ini bantuan. Jadi sekarang ini untuk buat orang alim, ini mudahnya luar biasa. Orang alim gampang. Tapi saya pernah dapat ilmu dari Yai Mahrus. Yai Mahrus Arifin Boyo. Waktu Yai Mahrus itu kedatangan seorang peneliti Islam yang sangat alim, namanya Sidney John. Sidney John itu hafal Quran, hafal Bukhari Muslim, Alfiyah Kualik yang hafal. Sehingga semua orang terkejut loh, si Tejon. Tapi Yai Mahrus cuma bilang, ya dia memang alim, tapi sebagai ulama dia ulama nakiroh. Apa itu ulama nakiroh? Ulama nakiroh itu ulama yang tidak yafsyaullah. Tidak takut sama Allah. Allah karena dia bukan orang Islam, tapi alim. Dia Islamolog, ahli Islam. Jadi orang untuk belajar Islam gampang sebenarnya, selagi bisa baca, bisa pinter. Makanya sekarang ya kita lihatlah banyak sekali orang-orang yang pinter, apalagi pilpres ini orang pinter-pinter semua. Semua bisa share it, bisa download. Akan tetapi, sistem modern ini menghasilkan pembelajaran manusia yang pintar, tapi tidak yafsyaullah, tidak takut sama Allah. Maka pembentukan karakter yang insyaallah karakter untuk orang takut kepada Allah butuh sistem, butuh sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana itu diakui sekarang adanya di pondok pesantren. Gawe karakter wong sing wedi ning Gusti Allah niku dinamakake pesantren. Adanya di pondok pesantren. Dilungguhi yai. Sehingga belajar tetap ke manusia dilungguhi nyai. Ngaji bukan kepada perangkat-perangkat teknologi, tapi ngaji kepada manusia. Sing ilmune talaki tersambung pada Rasulullah. Nah, bedanya di mana? Orang itu kalau belajar kepada manusia, berhadapan dengan guru, orang itu akan punya perasaan menghormati guru. Artinya orang berilmu punya akhlak. Apalagi di pondok pesantren diajarkan kita ta'limul muta'allim. Nyawang guru, berjalan di samping guru, megang kitab aja enggak ada sing kewer-kewer gini kalau di pondok. Lah, belajar dengan teknologi nganggo handphone iso karo ngising. Duduk di WC itu bisa belajar. Bahkan bisa menyebarkan ilmu di atas WC, bisa belum gitu sebar share itu. Bisa. Oleh-oleh orang apa bisa? Itu bedanya. Di pesantren anak diajarkan untuk setiap hari membagi rindu. Rindu keluarga, rindu ilmu. Apalagi kalau pondok pesantrennya masih gudikan. Apalagi pondoknya ini masih gudikan, masih wah gitu. Itu masih, ya memang pondok mestinya begitu. Makanya nih kalau bisa santrinya biarkan gudikan gak apa-apa. Kenapa? Ilmu ini butuh kontrol yang namanya kesabaran. Nih santri itu kayak gudikan tanpa diajarkan kalimat sabar, muka otomatis menjadi santri yang sabar. Nunggu digengiru, ukur-ukur, sabar, berhenti satu-satu, nunggah, sabar, jauh dari orang tua, sabar, diteki kancane, sabar. Arep atus gitu santri putri, odol liang. Ternyata di DCI santri liat ya kan. Kadang jilbab mau dipakai santri putri, jilbabnya hilang. Bahkan mungkin pembalut kalau dipakai bisa hilang. Itu di pesantren, itu menghasilkan sesuatu pergumulan yang menghasilkan kesabaran. Jadi santri gak perlu diulangi, sabar adalah. Tidak ada nanti dari sabar adalah itu langsung sabar. Daidaan karo konco, kadang sama guru selentik upinge apa menghasilkan kesabaran. Jadi sistem pesantren itu menghasilkan manusia yang tanpa diajarkan teori bisa langsung praktek. Loh, makanya sekarang lama-lama orang juga sadar. Ternyata jawaban orang punya ilmu yang tetap punya yaksallah itu pesantren. Makanya sekarang orang-orang berlomba-lomba bikin pesantren. Bikin pesantren, makanya banyak sekali pondok pesantren. Dulu yang mengatakan, waktu dulu zaman Islam ini mundur, seorang dokter mengatakan, lima data akhir al-muslimu rata kedamal akhirun, Kenapa yang lain maju dan kita mundur? Mereka mengatakan karena ada kiai dan pondok pesantren. Ternyata orang-orang kayak gitu sekarang bikin pesantren, cuman istilahnya boarding school biasanya. Biasanya ini boarding school. Ada yang mengatakan sekarang misalnya waktu pemerintah mencanangkan full day school, pesantren ini kebetulan kok ada full day school, sementara pesantren sudah full time school. Jadi pesantren sudah lebih maju. Makanya sekarang banyak orang nyuntuh pesantren. Bahkan dulu yang anti kiai sekarang mau disebut kiai. Makanya banyak sekali kiai-kiai baru. Dulu ustadz biasanya, sekarang semuanya kiai. Udah tren kayaknya. Pondok pesantren. Kenapa? Karena pondok pesantren inilah yang memenuhi syarat untuk membentuk manusia yang yakshallah, manusia yang takut kepada Allah. Nah, sistem ini dulu dari mana? Kok tiba-tiba adanya di Indonesia? Nah, sistem ini karena waktu itu Islam ketemu dengan agama Hindu. Nah, Hindu itu yang boleh ngurus agama namanya Brahmana. Jadi agama Hindu dulu yang boleh ngurus agama itu Brahmana. Brahmana itu adalah orang-orang suci dalam agama Hindu. Yang hampir hidupnya sudah didedikasikan untuk agama. Berada di atas-atas gunung, ngomong santri-santrinya, murid-muridnya. Muridnya berada di situ, tidak boleh pulang. Muridnya diajari tirakat, puasa, diajari mutih, diajari apa, 24 jam dikontrol. Itu ada dalam tradisi Brahmana dulu di situ. 24 jam diajari puasa, diajari macam-macam tirakat. Mulai suka merawat, mulai bagaimana bersopan santun kepada guru dengan bahasa yang tertentu. Makanya bahasa-bahasa di Jawa ini bertingkat-tingkat. Santri kepada gurunya di Jawa itu tidak menggunakan bahasa yang sama seperti orang tua kepada yang muda. Itu bahasa aja sudah dibedakan. Kalau kita orang biasa, pawis turu pada gurunya, nopo yai sampun sari, ngisore titik nopo sampun tilem, dipanggil ya kok, hei itu yang tidak menggunakan bahasa dalam diri. Jadi ada strukturnya. Makanya nih orang dipanggil mas ji, tidak ada kok ji itu bengok, ji itu tidak ada, ji dalam itu bisa dilihat di situ. Dan murid ini tidak boleh melanggar aturan guru. Itu benar-benar tertata dalam tradisi kaum Brahmana. Nah, kaum Brahmana ini punya murid disebut sahastri. Orang yang belajar agama dengan kitab Weda itu namanya sahastri atau santri. Nah, orang-orang yang hebat yang ngurusi agama waktu itu ini punya kedekatan dengan yang widi di dalam Jawa. Itu pasti punya daya linui. Maka orang-orang baik yang punya daya linui itu di sini disebut kiai. Makanya kiai itu bukan cuma manusia. Kebo punya daya linui ya kebunnya disebut kiai selamat. Pusaka kok lebih kekuatannya, ya namanya kiai. Maka ada tombak namanya kiai pleret, keris kiai sengklat. Ada sosok makhluk manusia kok hebat ya, kiai, kiai Semar, kiai Petro, kiai Haji. Loh, kedekatan dia kepada Sang Hyang menghasilkan ibadah namanya sembahyang. Itu maka pesantren ini masih menggunakan istilah-istilah yang adanya hanya di Indonesia karena adaptasi. Santri ini sembahyang, pemimpinnya kiai, nyai yang perempuan, terus muridnya santri. Ini ada loh, makanya inilah yang namanya ulama dulu mampu mempertemukan. Nah, tradisi Brahmana itu dari mana? Kok iso gantuk sama Islam itu? Ini yang kadang butuh sekali lagi penelitian orang-orang alim ini. Yang boleh ngomong agama di dalam agama Hindu itu namanya Brahmana. Kenapa? Karena urusan agama dan dharma di dalam Hindu itu ada namanya Dewa Brahmana. Inilah yang kemudian ilmunya dipegang oleh Brahmana. Nah, terkadang kita ini mesti juga mikir yang diteruskan oleh Rasulullah ini Millata Ibrahim. Millata Ibrahim, Ibrahim itu punya istri namanya Sarah. Diteruskan oleh Yahudi dan Nasrani, berganti nama menjadi Abraham. Istrinya Sarah. Begitu dipindah ke Brahma, istrinya Saraswati. Loh. Jadi di Islam ini, dan Saraswati ini Dewi pengetahuan. Suaminya namanya Brahma. Di Islam ada Ibrahim punya istri namanya Sarah. Di agama Yahudi Nasrani onten naminipun Abraham, istrinya Sarah. Loh, makanya ketika Islam ini ketemu dengan orang-orang Jawa ini sangat berat. Karena antarane Islam sama Hindu itu punya simbol yang sama. Jadi kalau mau ditarik ke akar pesantren, ini punya sistem yang sama, simbolnya sama. Yang Hindu punya candi dengan bentuk batu ditumpuk. Yang Islam punya Ka'bah juga tumpuan batu. Makanya para wali waktu nyebarkan Islam di sini, orang Jawa ini tidak boleh pergi haji. Karena kalau sampai pergi haji, masalah. Kalau tidak hati-hati. Di sini tidak boleh dengan Linggayoni, sampai di sana ada tugu batu namanya Jabal Rokmah. Di sini tidak boleh ngambil air suci di Bromo sana, sampai sana ada air suci namanya Zam-Zam. Di sini tidak boleh perjalanan suci dengan kain selempang warnanya kuning mengitari candi, sampai sana dikhawatirkan juga akan kaget karena ada perjalanan kiri pakai kain kuning muteri Ka'bah. Di sini perjalanan suci selesai di gundul, khawatir sampai sana kaget ternyata kalau selesai juga urusannya rambut cuman boleh seprapat, namanya tahal. Tahal loh. Di sini kalau selesai perjalanan suci dengan gadri kurban, sampai sana dengan kurban kambing, namanya idul kurban. Makanya waktu itu para santri pertama tidak boleh pergi ke Mekah, tidak boleh pergi ke Mekah. Akhirnya karena tidak boleh pergi ke Mekah, hajinya bagaimana? Ke masjidnya masing-masing 41 kali tanpa putus. Nah, satu-satunya masjid waktu itu ada di Gunung Merapi di Jogja sana, tempatnya Syekh Jumadil Kubro. Makanya orang Jawa kuno beranggapan pergi haji cukup ke Gunung Merapi, karena untuk beribadah haji, beribadah Jumat 41 kali tidak putus. Maka ibadah hajinya setahun di Gunung Merapi, Jumatan 41 kali tidak putus. Nah, akhirnya orang-orang Jawa ini bisa mengerti. Lah karena orang-orang Jawa waktu itu yang Islam tidak melihat Arab. Nah ini, maka corak Islam di Indonesia tidak terlalu berbau budaya Arab. Jadi makanya pondok pesantren ini sih modelnya ilmunya Arab semua, karena yang datang adalah ulama. Tapi karena tidak pergi ke sana, maka tidak melihat Arab. Hasilnya apa? Tipologi santri di Indonesia modelnya model Nusantara. Loh ini yang kadang orangnya pakai sarung. Loh, Yai Mutawakkil ini sosoknya penuh dengan isi ilmu dari Arab, bahkan Al-Azhar. Tapi bungkusnya Nusantara, pakai peci biar pantas dikit, dan pecinya putih itu dari sana. Sarungnya lokal, bajunya ya lokal, paling 150.000. Ya ini gula. Iya. Loh, ini makanya kadang-kadang orang, makanya pesantren itu coraknya benar-benar corak lokal, karena waktu itu adalah tidak boleh ke sana. Nah, corak-corak sana ini masuk kalau waktu orang Indonesia bisa pergi haji baru melihat. Oh, sini apalagi dengan pengaruh film Wali Songo itu yang belubel itu, jadi berpengaruh. Dulu ulama sini ya pakai ubel-ubel biasa aja. Bahkan corak-corak ubelnya ini ubel-ubel model India, model Yaman. Nah, ini makanya orang kalau nggak ngelihat ini. Nah, makanya santri misalnya kayak nggak tahu kalau di sini. Di Lirboyo itu pakai peci putih nggak boleh santri. Karena khawatir nanti jangan-jangan lupa pangkatnya, merasa sudah kiai padahal masih santri. Nah itu kebalikan hari ini, di mana-mana orang dipakai baju Arab, baju sana, sementara belum diisi apa-apa. Akhirnya banyak sekali yang waktu diisi gak bisa masuk karena buntelnya udah terlalu rapat. Nah ini yang terjadi. Tapi bagi perempuan ya tutupnya begini nih, ya nggak pakai, matanya ditutupi juga enggak, ya biasa aja begini. Nah, itu santri. Apalagi yang bangun pesantren dulu ngadepi Brahmana. Nah, ini makanya sekarang yang masih punya jawaban mutlak untuk membentuk manusia dengan karakter ya Allah, ini ya ada di pondok pesantren. Nggak bisa enggak. Orang masih punya sopan santun terhadap ilmu, ya pesantren. Gurunya masih dihargai, ya tinggal di pesantren. Nah, ini makanya bejo, bejo itu apa ya? Beruntung. Wong Islam di Indonesia punya sistem pendidikan pesantren. Nah, tinggal bagaimana nanti lulusan-lulusan pesantren, terutama pesantren-pesantren putri ini kan paling berat ini. Jadi pondok pesantren ini yang paling berat ini sebenarnya adalah pondok pesantren putri ini paling berat. Kenapa? Karena ada kesadaran orang tua yang timbangannya ngomong ngangel titip no pondok nunggu gede ngelewis gede rabek no aja. Ada yang kesadarannya padahal enggak ya di sini inilah nasib masa depan manusia dipertaruhkan itu ya di sini ini di pondok putri ini nasib manusia itu ditentukan ya oleh perempuan-perempuan itu. Makanya mendidik perempuan itu tidak mudah. Nasibnya ya tergantung ini babon-babon ini. Nasib dunia ini di sini di perempuan ini. Saya tidak membayangkan ya Fir'aun itu kayak apa. Orang dekat sama Fir'aun aja rusak. Loh, Allah itu ngirim orang yang akan ngurusi Fir'aun itu malah dimasukkan ke dalam rumahnya Fir'aun. Kenapa? Karena di dalam rumah Fir'aun ada Siti Asia, perempuan yang mampu mencetak kader-kader masa depan. Nah sementara kader-kader masa depan itu apapun bentuknya tergantung perempuan. Jadi kunci dunia itu perempuan ini. Kuncinya di sini. Yang dikatakan Rasulullah imadul bilad itu perempuan, bukannya laki-laki. Yang namanya tiang negara itu perempuan, bukan laki-laki. Idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Kalau perempuannya ini baik, negara bangsanya baik. Kalau perempuannya ini buruk, negara bangsanya buruk. Kenapa? Al-Qur'an tegas menyatakan perempuan itu sawah. Ini bahasa yang sangat gamblang dari Allah. Perempuan itu sawah. Sawah itu dimanapun tetap apa tempat menanam. Baik buruknya tanaman tergantung ladangnya. Subur tidaknya tergantung ladangnya. Makanya pondok putri ini menyiapkan ladang-ladang terbaik. Ini dunia ini tergantung di sini, tergantung perempuan. Makanya benar-benar ngerawat ladang ini benar-benar harus baik. Perempuan ini kuncinya. Perempuan nggak boleh bodoh. Karena apa? Tempat menumbuhkan anak. Laki-laki nggak pernah disebut sebagai ladang itu enggak. Laki-laki itu cuma nanem. Nanem ya segitulah orang namanya nanem. Ya enggak ada nanem terus di dalam sawah kan enggak. Setelah nanem ya pergi. Makanya saya waktu masih belum nikah itu, saya diminta sama kiai saya untuk buka kitab Ukudulujen. Saya disuruh buka. Nah, lama saya kan dari berbulan berhari-hari berbulan itu sampai khatam. Ada satu yang saya tanya waktu itu karena ini agak muskil. Ada ja'ara julun ila Umar bin Khattab. Jadi datang seorang laki-laki kepada Sayyidina Umar. Saya tanya, ini laki-laki ini siapa? Ternyata dijawab sama kiai saya, Abu Dzar Al-Ghifari. Laki-laki yang datang ke Sayyidina Umar. Dan di situ diceritakan Abu Dzar ini ternyata punya masalah keluarga. Abu Dzar ini panglima perang, kepala suku, kaya, ganteng, teman curhat Rasulullah. Kurang, tidak kurang-kurang sebagai laki-laki. Tapi punya masalah keluarga. Apa? Kaya, ganteng, pelahi menangan, panglima perang. Tapi masalahnya satu, punya istri itu cerewetnya luar biasa. Itu enggak ada benernya Abu Dzar. Jadi sehari itu kalau enggak ngomel katanya sariawan lah kalau. Perempuannya. Sama Abu Dzar ini enggak kuat. Kurang apa aku ini? Udah kaya, ganteng, kuat, punya istri satu aja kok cerewetnya kayak gini, awas nih, tak tukar tambah. Nah, tapi sebelum ditukar tambah, Sayyidina Umar ini kepikiran. Pak Abu Dzar ini kepikiran Sayyidina Umar. Kayaknya sebelum ini tak tukar tambah, saya mesti curhat dulu ke Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar mesti ngerti caranya menaklukkan perempuan cerewet kayak begini. Sebab apa? Sayyidina Umar ini yang terkenal orang paling keras. Sayyidina Umar ini gak pernah tersenyum. Orangnya serius, kodok-kodok gini tuh, alisnya gaduk. Gak pernah senyum. Kalau ngaji itu orang gak mau dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini Sayyidina Umar, gak kurang takut dengarnya. Nah kalau sahabat yang lain agak lembut, bismillahirrahmanirrahim. Ini Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Umar keras. Kalau khutbah itu gak ada orang berani dengar karena pedangnya ditarik. Ittaqullah, ittaqullah. Umurat semua. Sampai Sayyidina Ali itu nazar. Orang kerasnya kayak begini, kalau nanti mati ditanya malaikat mungkar nakir, jawabnya apa? Makanya waktu Sayyidina Umar itu meninggal, kuburannya dikuping sama Sayyidina Ali. Karena wali sama keramatnya ya dengar. Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Mungkar nakir ya Umar. Ada apa? Mau nanya ya Umar. Nanya apa? Marobuka. Ya Allah. Apalagi? Udah. Itu aja gak jadi. Wah itu. Itu orang kerasnya kayak gitu. Gak ada yang ditakuti. Makanya Abu Dzar ini membayangkan kira-kira nih orang sekeras itu pasti ngerti caranya menaklukkan perempuan cerewet. Soan Abu Dzar sore-sore ini di dalam rumah itu gak taunya apa, baru mau nodok pintu, di dalam rumahnya Sayyidina Umar ada suara perempuan ngomel. Ternyata Sayyidina Umar lagi diomeli sama punya Atiqah. Sayyidina Umar cuma diem ini, nggak ngomong. Abu Dzar mate. Nah setelah selesai ngomel, Abu Dzar udah duduk pintu. Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Abu Dzar ya Umar. Ada apa? Oh bukan Abu. Ada apa? Ada apa? Gak jadi, sama saja. Kasih doa sama saja gak jadi. Ya ternyata Sayyidina Umar yang diomeli. Terus Sayyidina Umar ditanya sama Abu Dzar, ya Umar apa Kang Abu, sampai kok kuat diomeli istrimu begitu, padahal tadi kesini aku mau curhat, istriku itu cerewetnya luar biasa, kamu kok kuat ya Umar. Jawab Sayyidina Umar cuma satu, Abu Dzar, kamu sudah dengar istriku memang cerewetnya luar biasa. Tapi kamu harus tahu, cerewetnya dan suka marahnya itu tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Itu coba nih jawabannya, iya radio bejat, itu dicakar ya. Karena kasih sayangnya pada anak dan keluarga, maka aku ikhlas untuk diomeli istriku seperti itu. Oh gitu ya, gak jadi kalau gitu aku mau pulang. Kenapa aku tadi juga mau curhat istriku cerewet. Nah Setelah itu sama kiai saya dibeling. Kamu nanti kalau pengen dunia itu tentrem dengan laki-laki yang punya keturunan-keturunan yang hebat, contoh Sayyidina Umar. Maksudnya gimana kiai? Ya contoh, kalau diomeli istri jangan bales. Mate saya. Ini saya terkenal laki-laki gagah, masuk diomeli istri. Ya cuman gitu. Yang tak cerna. Tak cerna betul ini. Kira-kira apa maunya? Kok kalau pengen keturunan hebat ini? Nah, satu ketika saya jadi ingat, oh ternyata benar. Perempuan itu sawah. Sawah itu untuk nanam. Kalau ditanami, itu sawah itu gak boleh dibakar. Karena kalau sawah ditanami dan dibakar, tanamannya mati. Dan perempuan itu mah gak boleh marah. Makanya selalu diredam, karena kalau marah, jantungnya itu tepat di atasnya ada payudara. Nek jantungnya panas, payudaranya panas, air susunya juga panas, gak sehat. Ibarat santen itu blundu, diminum bayi ya bengek. Makanya kalau teteknya gak sehat, bengek. Maka ada istilah tetek bengek. Bukan, ini kan istilah yang sudah ada sebenarnya. Makanya perempuan udah boleh benar. Jadi saya ingat perempuan udah boleh dimarahin. Saya ini termasuk yang megang itu. Jadi kalau istri marah itu udah, oh ini gak boleh memang dimarahin. Karena apa? Ini buang sampah. Karena saya ini lihat memang jadi perempuan itu gak mudah. Soalnya saya pernah jadi perempuan. Iya. Jadi kan gak pernah ada cerita ini. Saya pernah jadi perempuan. Gak tahan sampai 24 jam gak kuat saya. Jadi saya punya anak kecil-kecil banyak itu. Saya pulang. Tiba-tiba apa? Pumain. Walah aku tetap singri wangi. Oke. Kok api masih tetap berantakan. Saya ngomel. Dik. Kenapa itu yang bantu sudah segitu banyak? Ini rumah saya berantakan kayak gini. Gak tahu itu mungkin istri saya juga lagi head apa gimana. Balas itu ngamuk. Jangan asal nuduh, jangan asal ngomel. Gak pernah jadi perempuan. Kaget saya kalau gak pernah jadi perempuan. Tapi saya juga emosi. Oke, saya dibilang gak pernah jadi perempuan. Ya sudah kalau gitu, aku jadi perempuan gitu. Akhirnya kesepakatan, benar-benar kesepakatan. Hitam di atas putih dengan materai. Saya mau jadi perempuan 24 jam. Iya, tanda tangan pakai materai. Ini kalau enggak saya enggak belum pernah, katanya saya bisa ngomong kayak begini. Hitam di atas putih, saya jadi perempuan 24 jam. Istri saya itu lega kayaknya. Hai. Dimulainya kapan? Nanti malam jam 2. Ustaz mulai jam 2. Begitu jam 2 malam, saya komitmen, saya harus jadi perempuan. Kamu pergi dari rumah, saya mau praktek jadi perempuan. Istri saya tak kasih uang 10 juta. Ini, ajak teman-temanmu yang paling kamu anggap dekat. Habis ini kamu pergilah terserah. Ajak makan semua temanmu itu, habiskan 10 juta, jangan sampai dibawa pulang lagi. Waktunya entah ngajak teman-temannya pergi. Sudah. Tapi memang anu, terserah dia mau pergi kemana, ndak tak bawain sopir, nyopir dewi, lu ngontak kemana, wis, ndak mikir saya, pokoknya dia bawa santri 2, untuk, ya tetap aja, dia pengen jalan-jalan, bawa santri loro, di, nah, begitu subuh, akhirnya mau praktek jadi perempuan, kalau subuh istri saya itu kan pidato. Pidato sudah sih, dipidato nih anak itu. Praktik saya itu, anak tidur jejer tak pidato nih. Gak bangun. Belas itu, obah aja gak cuman. Kok beda nih suara saya, perasaan lebih keras. Kok ini gak bunyi? Gak ada gerakan. Akhirnya saya nyontoh. Istri saya itu kalau anaknya gak bangun itu dicubit. Akhirnya saya juga ikut. begitu saya cubit, apa yang terjadi? Ditenggang saya, mana saya itu mudahnya. Wah, gitu. Apa terlalu keras? Ya, dikerasan. Habis itu terus bangun karena nangis. Begitu bangun, stres lah saya itu. Ternyata begitu bangun, ngamuk, cari ibunya entah di mana. Itu ada yang turun itu bawa pempes, ada yang ada ee-nya. Itu kepala pening ini ya, ulama kita ini praktek ini. Ya Allah, sambil nangis ini, tapi saya tangani. Mencontoh aja, dah saya bersihkan, masukin kamar mandi, semproti satu-satu, duduk cecer, kebiasaannya semproti. Saya semproti itu, ada yang ngamuk gara-gara airnya kedinginan. Sing kurang panas ngatu. Oh, itu dah itu tak lewati terus makan. Itu makan ini tak dulang. Ada yang kegedean seretan. Nasine dilempar itu sak piringe. Woi, kepala. Ternyata ya Allah, habis itu waktu mau sekolah enggak ada yang mau sekolah. Hai, ono lipstike bojo kula niku diamel nulis di tembok-tembok iki. Ya arit-arit. Remote TV dibanting, malah saya kocone dipecah, kecil-kecil banyak. Nah, dah akhirnya saya nyerah. Tak kuat saya jadi perempuan. Akhirnya jam 00:30 saya telepon, "Dik, pulang ngono." Ternyata Pak sudah di samping rumah karena wis ngerti saya enggak mungkin kuat. Dari samping rumah datang itu kayak menang gitu. Ini, gini. Saya kayak orang kalah pilpres itu loh. Gini, tertekuk itu. Saya pegang tangannya, saya cium 7 kali. Selama ini aku keliru, aku mohon maaf. Oh, itu ya. Ya Allah, ternyata sawah itu berat makanya. Jadi sebenarnya kalau istri ngomel itu tak pikir itu tempat lagi buang sampah. Kalau istri kok ngomel itu lagi buang sampah. Nah, laki-laki itu tempat sampah. Maka para laki yang ada di sini ngerti perempuan itu kalau buang sampah. Karena ini sawah. Dan sawah itu memang harus dibersihkan. Sawah itu enggak boleh kotor memang. Tumbuhannya harus selalu dibersihkan yang enggak berguna itu. Saya baru ngerti, makanya laki-laki harus kasih uang pada perempuan untuk beli lipstik, untuk beli baju, untuk berdandan. Karena memang sawah tidak boleh kotor, harus bersih. Dan sawah itu harus selalu apa ya, selalu hijau, selalu basah, tidak boleh kering, harus subur. Maka perempuan itu harus dikasih uang. Iya, itu memang ini ya yang tawakin. Cuma perempuan itu gak boleh gak pegang uang. Karena kalau perempuan itu gak pegang uang, emosinya gak terkontrol. Iya. Jadi semenjak itu saya terus udah, saya gak pernah pegang uang sama sekali. Nyok itu. Saya gak tahu itu duitnya itu berapa, juga gak ngerti. Saya juga gak pernah tahu lihat uang saya itu gak pernah. Nyok. Makanya perempuan harus dikasih uang itu karena ini sawah dan gak boleh dibikin emosi. Makanya mencetak perempuan-perempuan yang akan menjadi tiang negara ini gak mudah. Pondok pesantren putri ini benar-benar harus mempersiapkan diri, calon-calon mesin tetasnya ini, perempuan yang untuk membuat ini. Makanya saya terlalu dadah. Satu ketika saya ini pernah punya pengalaman, hampir saya kalau enggak saya yang pinter mungkin minta cerai kayaknya istri saya ini. Saking emosinya. Jadi gara-gara habis subuh tak suruh dandan yang cantik, Dik, dandan yang cantik. Karena besok jam 9 pernikahan santri, ojo ngasih bunyai kalah ayu karo santrine. Habis sholat subuh dandan itu sampai jam 7 pagi. Begitu jam 7 pagi selesai acara, selesai ngaji, tak ajak pergi. Memang kita orang hanya teman dan belum pernah lihat saya istri saya cantik itu. Iya, lo iya ini tak seru dan. Setelah itu berangkat kita bawa anaknya yang paling kecil. Di sebelah ini supir, yang nyupiri santri namanya Arifin, ceritakan detail. Tiba-tiba berjalan ini baru 3 kilo. Ada lampu merah. Begitu ada lampu merah, ternyata di seberang jalan sana di lampu merah yang ngadep ke saya, ini ada perempuan cantiknya luar biasa di dalam mobil. Di dalam mobil sebelah sana ada perempuan cantik, rambutnya merah, kacamatanya neng bundungan. Ini mulut refleks pimpin. Ayu nebin, masya Allah. Ibu perempuan coba ini, ayu bin. Namanya Arifin. Saya itu lupa kalau di belakang ini ada istri saya. Seketika itu ya Allah, saya dicubit di sini. Itu 3 tahun yang lalu, sekarang sakitnya masih kerasa. Di sini. Oh, sambil nawangin, datang. Aku yang dari tadi datang gak dipuji. Itu sekali yang perempuan berkelebat aja kelihatan. Dasar mata laki-laki. Oh, untung gak bilang dasar mata kiai. Dasar mata laki-laki. Wah, itu. Oh, tahu abang ngamuk. Saya mau bilang, enggak dek, ya enggak mungkin. Saya udah ngomong. Ini pengalaman itu. Tapi saya cuma ingat. Ini harus saya redam ini marahnya ini. Kalau tidak bahaya bisa pulangkan saja aku pada ibuku. Bisa gitu bubar saya ini. Saya ini mau ngomong apa? Tidak bisa ngomong ininya sakitnya luar biasa. Sambil ininya nyakar-nyakar tuh pak. Saya nengok ke belakang sekelebat itu udah alisnya udah lewer-lewer gitu. Wah, hilang dandannya itu gitu. Ya antara menyesal dan ini enggak ngerti saya mesti ngomong apa. Akhirnya saya tata nafas karena saya pernah belajar mantek dan balaghah. Saya harus menggunakan kalimat seefisien mungkin. Akhirnya saking kerasnya saya langsung ngomong. Biasa mata lagi perempuan sudah tersembunyi masih lihat. Saya langsung keluar gagahnya. Iya, aku laki-laki. Terserah kamu mau sebut brengsek, mau sebut mata laki-laki, terserah. Tapi aku kalau melihat perempuan cantik walaupun tersembunyi, aku pasti bisa melihatnya. Dicobet lagi, iya. Perempuan cantik dimanapun yang tersembunyi, aku pasti mampu melihatnya. Karena kalau aku gak mampu lihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu bisa menemukanmu. Itu langsung kendol. Bisa aja. Tapi sudah gak sekeras tadi, sudah lebih kendor lagi. Itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua. Yang pengalaman pertama ini persoalan mau ngaji. Saya baru 3 hari menikah. Mau ngaji itu pecinya hilang. Mungkin karena semangatnya buang peci. Semangat. Pecinya hilang. Istri saya pengen nyari. Bantuin nyari. Gak ketemu peci, ketemunya wadah peci. Ini, ketemunya wadah ketu ini. Padahal ketik, wadah peci itu isinya bukan peci. Tak isi surat cinta. Dari semua perempuan sebelum dia itu ada di situ semua suratnya ini. Saya begitu bilang, masya Allah dia bawa peci ini. Ini mungkin di sini. Matek saya. Ini mudah-mudahan gak dibuka, gak taunya begitu dibuka. Loh, isinya apa? Ya apa? Apa ini? Oh, ngamuk. Ternyata aku bukan perempuan yang pertama. Mau disuwek ini. Itu yang saya juga gak bisa. Tapi gak boleh emosi perempuan ini. Nanti harus diredam. Akhirnya saya cuma mengatakan, Dek, memang aku dulu ini banyak dicintai wanita. Saya ini memang laki-laki yang banyak dicintai wanita semenjak dulu. Ibarat medan perang, mungkin kita inilah Baratayuda. Ya, kau diperebutkan oleh kaumku, aku diperebutkan oleh kaummu. Dan ini perangnya sangat lama dan berdarah-darah. Ya, tapi kok banyak sekali ini ya, karena aku laki-laki yang layak dicintai. Gua tambah ngomel gitu, akhirnya sudahlah. Engkau dan aku ibarat perang. Sekarang perang itu berhenti. Kenapa berhenti? Karena kamu pemenangnya. Ayo, berhenti. lagi ya itu. Ini pengalaman. Jadi begini saya ingat betul, ini perempuan tidak boleh dibikin marah, tidak boleh dibikin emosi. Maka biarkanlah perempuan ini tumbuh menjadi perempuan yang merdeka, pikirannya merdeka, selalu pegang uang. Untuk apa? Dari situ akan lahir generasi-generasi hebat. Makanya negara-negara yang tidak menghargai perempuannya suruh maju susah. Makanya waktu tadi ada anak-anak main drama di sini, seneng saya. Oh ini ada gambaran bahwa pesantren di sini sangat menghargai perempuan, di mana perempuan bisa tuting-tuting. Ada saya di situ aja dituting sama yang tadi itu. Ada hebat ini. Jarang sekali ada pesantren yang mementaskan perempuan, santri putri sampai gini-gini ada yang bawa botol. Tapi karena perempuan jadi nggak berpengalaman, jadi ya nya nggak bagus tadi itu. Ini baru ini ekspresi perempuan ini dibutuhkan karena dia akan punya eksistensi yang bagus dan dari situ akan lahir generasi yang berani. Tapi kalau perempuannya sudah ibaratnya angkrem, yang pinter bawa perempuan ini, tidak boleh bodoh. Perempuan harus menguasai cerita-cerita kepahlawanan. Jangan seumur-umur ceritanya santri nyolong di apa kancil nyolong di timun itu aja. Kenalkan dengan sejarah para kesatria, sejarah para sahabat. Dia bercerita kepada anak-anaknya. Makanya perempuan itu dibikin cerewet agar anaknya bisa ngomong dari kecil. Kalau ibunya cuma diem, anaknya ya lunga-lunga gitu. Perempuan hamil harus dibikin sehat, kasih makanan yang bagus agar nanti anaknya lahir sehat. Kalau perempuan hamil udah makanannya gak sehat, pikirannya gak tenang, ya anaknya autis. Makanya kiai-kiai itu kalau punya istri galak-galaknya luar biasa gitu. Lu jangan dikira kiai itu juga istrinya juga singgung. Gak tahu kalau yang di depan sini, yang di tempat saya itu, itu kalau sudah, nah itu mah diem aja berarti, nanti berhenti sendiri. Masal kiai itu kalau istrinya ngomel ya langsung bodoh, biasa. Makanya dulu ini perempuan sejarah perempuan ini hebat semua. Putri Sayyidina Husain yang selamat dari pembantaian Karbala itu dikenal dengan nama Lady Sukaina. Itu ahli syair yang luar biasa hebat. Kalau sudah naik panggung baca puisi itu seluruh laki-laki cuma gini, tapi mau ngelamar gak ada yang berani. Gak ada yang berani kalau saking hebatnya. Dan ini beratnya sebenarnya pondok pesantren putri untuk mencetak orang-orang hebat yang kedepannya adalah menjadi penerus generasi. Karena hanya perempuan yang hebat yang mampu melahirkan anak-anak yang hebat. Makanya orang-orang Jawa dulu selalu bilang perempuan harus hebat dapur, sumur, kasur. Tapi oleh Belanda dibaca kebalik, ini penindasan terhadap perempuan. Dapur harus hebat perempuan. Kalau di dapur gak hebat, ngertinya cuma masak gulai, keluarganya belum 3 tahun setruk sudah. Kalau gulai kok setiap hari, nanti harus benar-benar jago di dapur. Masak berbeda-beda, setiap 41 hari siklusnya diganti. Setiap minggu begitu 41 hari, hari Minggu atau hari Senin mulainya mesti beli kunyit sekilo. ke pasar apa 2 kilo parut, seluruh keluarganya dikasih minum kulit, minum kunyit. Untuk apa? Menangkal radikal bebas di dalam perut. Minggu berikutnya beli apa? Sirih merah. Sirih merah digodok, seluruh keluarganya dikasih. Itu yang akan mengobati seluruh luka dalam dan melancarkan peredaran darah. Minggu berikutnya belikan tempuyung, kumis kucing, kecibling, suruh temuros, godok dijadikan satu, keluarganya dikasih satu gelas, satu gelas. Ini yang akan mengeluarkan seluruh racun dari dalam tubuh. Nah, setelah itu minggu berikutnya keluarganya belikan temulawak 5 kilo. Diparut satu gelas, satu gelas, satu gelas. Setelah dikasih makan temulawak, enggak usah nanya. Batu pun kalau enak dimakan. Karena orang kalau temulawak sudah dimakan, dalam perutnya itu teduh, maka dia akan mampu pengen makan apa saja, enak dimakan. Itu aja. Itu nanti rekamannya akan ada itu dicari, itu ilmu dapur perempuan. Minggu pertama apa? Kunyit, beli 5 kilo itu, pawarut seluruh keluarga dikasih minum. Terus minggu berikutnya sirih merah, belikan, digodok, kasih minum. Minggu berikutnya apa? Kumis kucing, kecibling, tempuyung, suruh temuros, godok semua, kasih minum, racunnya keluar. Nah, setelah itu bersih dalam perutnya. Minggu berikutnya berikan temulawak 5 kilo, diparut, kasih minum semua. Itu kasih gatot ya duyan, kasih sendal di sayur ya duyan. Itu orang enak-enaknya makan. Loh, di dapur juga harus hebat, harus pintar mengelola keluarga melalui makanan. Sumur, di sumur ya harus pintar perempuan, ngerti caranya mandi, ngerti caranya nyuci. Nggak ngerti caranya nyuci ya, suami nggak ngerti mana bedanya baju yang sudah suci, baju yang belum, cara bilasnya kayak apa, bagaimana menyuci sarung, mencuci baju sholat itu berbeda, mencuci pakaian dalam, mencuci itu di perempuan itu yang paling ngerti. Nah, ini terserah, ini nanti diajarkan itu untuk urusan itu. Urusan kasur harus pintar perempuan yang mampu mengelola kasurnya laki-laki. Kalau ngantuk enggak usah mas, ngantuk-ngantuk enggak usah datang ke sini, rokok dulu biar melek gitu, nanti sikatan. Karena apa? Kalau ngantuk tiba-tiba datang ke istri pas lagi ngantuk, lemes. Nah, itu nanti apa jadinya? Anaknya bodoh. Itu dapat kasur apa, dapat kapur sekilo juga enggak nyantol. Ini kalau lagi tergesa-gesa jangan, yang tenang, karena kalau lagi tergesa-gesa bikin anak kocok. Minta ini enggak mau musuh-musuh ngompol. Harus tahu. Loh, itu harus waktu, bikin waktu kalender. Kapan bikin model begini? Nah, itu ada kitabnya, kalau kitabnya Qurrotul Uyun kalau di pesantren. Nah, itu maka santri-santri dia ya, mesti diajarkan kitab itu. Tapi ya, yang privat yang agak gede itu. Orang-orang dulu hebat. Kenapa? Mencetak perempuan ini. Perempuan tidak boleh main sepak bola. Jangan dianggap ini adalah anti emansipasi. Tidak boleh perempuan kok main sepak bola. Perempuan itu punya sesuatu yang mesti dijaga, namanya rahim. Sepak bola itu sampo bola, itu rahimnya mensle, nggak bisa punya anak. Laki-laki itu normal, jatuh dari pohon dengkulnya patah, itunya masih bernormal, masih normal, nggak ada masalah. Laki-laki itu powok itu tangannya patah, masih normal, mumpang tangannya yang patah. Itunya gak mungkin patah, wong lentur. Loh gitu kan. Loh, Loh ini perempuan tidak boleh, makanya dulu perempuan tidak boleh sepak bola, tinju itu tidak boleh karena punya rahim. Rahim ini harus benar-benar dijaga. Makanya tidak boleh kok perempuan lompat lompat tali tinggi-tinggi, logrok itu tidak boleh. Ini bukan masalah emansipasi. Islam mengajarkan bahwa yang namanya perempuan ini tidak boleh melakukan sesuatu yang akan merusak genetika keturunannya. Makanya Islam kan mengajarkan sesuatu yang indah, ya ayuhan nas, manusia, manusia harus sadar sebagai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Baru setelah paham laki-laki dan perempuan, baru waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Jadi bangsa dan negara menjadi bangsa, menjadi negara, ini harus bermula dari memahami betul bahwa kita punya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini mengunci. Perempuan ini kurang sempurna. Wong ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'. Bibir perempuan kurang sempurna, bisa disempurnakan dengan dipakai lipstik. Maka tugas laki-laki belikan lipstik, gitu kan. Perempuan tidak boleh terlalu kasar tangannya, maka tugas laki-laki belikan mesin cuci. Itu maka mindakari wa unsa, bagaimana laki-laki dan perempuan ini saling paham tercipta. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Prinsip-prinsip ini diajarkan di pondok putri, yang prinsip-prinsip yang tadi diajarkan di pondok putra. Nah, insyaallah ketemu pada satu titik temu, punya peradaban yang sangat pacu dan punya masa depan kemanusiaan yang bisa dijaga. Kenapa? Karena beres urusan di sini. Nah sekarang banyak sekali yang tidak beres di situ, tidak beres. Perempuan lagi mengeram diganggu, perempuan angkrem ganggu. Apa? Tinggal ladung babon liol, masalah. Jadi makanya mendidik perempuan ini benar-benar sebuah kunci perubahan ke depan. Dan itu harus ditanamkan mulai dari sekarang. Jadi perempuan ini masa depan bangsa dan negara. Maka anak-anakku yang perempuan-perempuan ini, berbanggalah. Perempuan ini diberkati oleh Allah sesuatu yang tidak diberikan sama laki. Nah, ini tidak diberikan karena perempuan ini sawah. Ibaratnya perempuan ini harus kesuburan dan setrumnya nggak boleh habis. Karena bapak ini tipe anak paling 10 menit, tapi perempuan 9 bulan. Anak dititipkan ke perempuan 2 tahun susuan. Coba, maka Allah memberikan barokah pada perempuan ini beda dengan laki-laki. Perempuan ini salaman sama suaminya. Perempuan ini dapat pahalanya nyium hajar aswad kok. Yang laki-laki cuma dapat pahalanya salaman kok. Perempuan ini kalau suaminya ini tidur terdeketi jejer kok, nggak usah jamil-jamil, itu dapat pahalanya sholat di depan Ka'bah. Makanya nanti tolong kalau pulang hajar aswadnya dicari ya. Hajar aswadnya ini dicari kalau pulang, biar tahu kalau hajar aswadnya ada kadasnya. Lu kok Ka'bahku panuan gitu. Jadi biar ini tahu perempuan ini diberkahi Allah. Perempuan ini kalau jalan apa kan gak wajib, perempuan ini kan gak wajib perang, tapi diganti sama Allah. Begitu mulai hamil, ini perjalanan perempuan hamil itu setiap langkah dihitung, berangkat jihad fisabilillah. Siang makan dihitung puasa, malam ngorok dihitung tahajud. Jadi perempuan nyusui anak itu satu kali cecepan itu pahalanya 100. Lalu anaknya double nyusui sampai 6 tahun itu berapa pahalanya? Makanya perempuan ini dibarokahi Allah pahala yang besar, Sehingga apa? Energinya perempuan ini energi positif. Makanya perempuan yang mengelus anaknya ini membangkitkan miliaran saraf. Karena apa? Punya energi positif. Makanya orang itu kalau berani sama orang tua, kurslet. Karena apa? Perbenturan energi. Lah, kok energinya dicas sama Allah kayak begitu setiap salaman doa Fajar Aswad. Laki-laki harus berangkat ke sana nyium. Kayak Pak Presiden itu nyium Fajar Aswad, dijaga sama tentara sana. Dan kalau kita nyiumnya susah, kadang udah gini-gini disorong lontor lagi, gini-gini nyorok lagi. Makanya daripada jauh-jauh sampai aku dari sini aja nyium gitu tiap hari. Bila perlu kalau berbuka upil, dan itu tidak hanya berlaku bagi yang manten baru, sampai manten tua juga sama. Dan itu indahnya. Makanya santri-santri ini kalau sudah nanti seusia nikah, nikah saja. Nanti yang ngerti loh bagaimana mendidik anak. Itu. Jadi perempuan itu pahalanya luar biasa besar. Makanya waktu Gus Dur jadi presiden, Indonesia ini diancam perpecahan. Bagaimana Indonesia itu sangat pengen pecah, sangat pengen pecah. Beberapa kiai sepuh istikharah. Hasilnya apa? Disuruh mencari perempuan yang anaknya paling banyak dan nanti disuruh minta doa. Saya kebagian mencari. Saya tanya data-data BKKBN ini. Mana perempuan yang bolos lebih dari dua? Wadahku banyak di Indonesia itu. Sampai berapa? Ada yang bolos sampai 26. Jadi ada perempuan itu anaknya 26. Satu perempuan. Ada yang punya anak 16. Saya datangi, saya kumpulkan satu-satu, saya ceritakan. 125 masuk sensus, yang masuk kriteria 75. Nenek-nenek itu. Mbah, tolong doakan agar Indonesia tidak pecah. Nah, terus dungane gimana? Ya itu, ya Allah, muka-muka Indonesia tidak pecah, gitu aja. Akhirnya ada satu yang bantu dunga. Ya Allah, mudah-mudahan Indonesia tidak pecah ya Allah. Selamat dari disintegrasi. Belajar, akhirnya bisa. Habis itu ajak jalan-jalan ke Hong Kong. Naik roller coaster. Sing pelosotan itu karena giginya gigi palsu, ada ya ucul giginya. Ada yang susurnya enggak bisa lepas dari susurnya itu. Ya bawa susur. Setelah kita minta doa seminggu itu. Habis itu gak ada lagi keinginan bangsa ini untuk pecah. Betapa manjurnya doanya ibu yang anaknya banyak. Nah, makanya sekarang jarang yang manjur. Suruh tahajud gak mau, suruh hamil gak mau. Ini perempuan, Allah ngasih untuk apa? Agar perempuan tidak kehilangan setrum. Karena perempuan ini power bank buat anaknya masing-masing nyubit. Ya barokah wong tahajud 9 bulan. Puasa 9 bulan cubitan perempuan tak rasakan anak saya dicubit sama istri saya sampai biru. Itu cuma gitu. Saya baru nyentuh ditendang coba. Itu terlihat di situ. Makanya sehari itu anak saya ini diomeli sama istri saya itu 50 kali per hari. Saya ini kadang datang sebagai dewa penyelamat. Belikan coklat, dimarahi juga kok dia naik gigi sentuh warna coklat. Tapi yang heran itu jam 9 malam kalau mau tidur, enggak nyari saya, nyari mboknya. Itu yang kadang bikin saya cemburu. Ternyata bener, ini Allah ngasih pahala berlipat buat perempuan. Untuk apa? Disalurkan kepada anak. Ini menduk yang perempuan-perempuan, betapa kamu dimuliakan sama Allah. Maka jangan lupa ketakdirmu sebagai perempuan. Kadang aku pengen jadi lanang. Ojo. Urusan ganjaran emang lanang pengen jadi wedok kok. menganang enak emang siji ya kan. Iya nek nguyuh ora perlu dialing-alingi ra apa-apa yo enake wong lanang ngene tok. Liyane abot kabeh wong lanang nyambut gawe berat. Enak-enak main di luar harus pulang enak lanang. Makane perempuan itu enak sampeyan selalu pegang uang nanti tak doakan ya. Dapat suami yang mengerti bahwa sampeyan sawah dipukul ya sih. Laki-laki yang nyisa berapa orang ini ya tolong ya perhatikan perempuan. Anak-anaknya yang perempuan disenengin, dididik yang benar. Mendidik perempuan itu lebih berat daripada mendidik laki-laki. Ya, makanya pondok-pondok pesantren perempuan ini mesti perhatikan betul. Pemerintah itu banyak membantu pada pondok perempuan karena nasib dunia, nasib Indonesia tergantung perempuan. Nah ini. Makanya kalau yang sadar sebagai perempuan, insya Allah nanti bangsa ini bangkit. Negeri-negeri yang perempuannya nggak dihargai, sudah terus kemana-mana nggak boleh lihat TV, nggak boleh lihat apa, nggak boleh, udah gitu matanya ditutupi gitu. Itu rata-rata sekarang ya nggak bangkit, nggak bangkit tuh kalau nyering ibut, ya Allah katanya. Tapi perempuan-perempuan Indonesia yang sederhana seperti ini mampu membangkitkan sebuah giroh kebangsaan dan keagamaan yang maju. Nah ini maka yang tua cari pahalanya yang enak, nanti kalau pulang Hajar Aswadnya dicari ya, ya Ka'bahnya dicari ya, nanti semuanya mendapatkan barokah. Dan ini ada terusannya, nanti pondok-pondok perempuan ini mampu mencetak generasi-generasi yang hebat. Karena baik dan buruknya dunia ini tergantung baik dan buruknya perempuan. Semoga anak-anak yang malam hari ini khataman, anak malam hari ini yang menyelesaikan belajarnya mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan kehidupan yang barokah. Dan sistem yang kita miliki yang namanya pesantren dengan sebuah perpaduan antara yang datang dari Rasulullah dengan yang ada di Indonesia mampu kita lestarikan. Sehingga konsep besar innama yakhsyallahu amin ibadil ulama bisa tetap dijalankan di bumi Indonesia. Al-Fatihah. Surahul ladzina an'amta 'alaihim wa la tuhibbu 'alaihim al-dhalin. Ini satu ngene mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'matahu wa yuzidu mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kami yang bagi kita sekali kali wa alhamdulillah. Allahumma fa'alaina afdhal al-'arif. Bi hikmati kawan surana rahmatu rabbina wa sallallahu ya Allah ya Allah. Abi aqdir rabbana yaskan tu mudri ya di wa dinuri di dari baitik al-muharram. Rabbana li yuqimu sholata wa jama'a bina dari tawil wa barakat wa syukur. Ijal auladana wa yang tawil. Khair al-ibadah wa sunnah qiyamul iman wa baina ummatina wa syekhina syekhina wa masyayikhina. Untuk pesantren ma'adir wa'adir Allah Allahumma ufirlahum warhamhum wa'afirullahum Allahumma tahirin ajirahum wa'afirullahum wa'afirullahum wa'afirullahum Allahumma jalqabun tabirani binan Allahumma tajam wa'kudud dan ilahi Allah Muhammadin Rasulullah bi'aqidah muslimahin ayat-ya'i la rabbi kiradiyat ambar ubiyah fadukhuli fa'ibad wa tukhuli dunia dan rambana atina bikin al-salatul akhid wa'afirullah al-salatul Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala ala nabiyyina nisyan bin nuri bin lamhatin wa sallatan wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam. Dengan berakhirnya doa pada acara malam hari ini, maka berakhir pula acara haflatul imtihan Pondok Putri ke-87 Pondok Pesantren Zainul Hasan. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih.